Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ayyuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatiku dan merahmati kalian. Alhamdulillah, di sore hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mempelajari ajaran Islam. Dan alhamdulillah, pelajaran kita masih di dalam kitab shalah, masih dalam kitab salat. Babun fi ahkami salatil jum'ah, bab tentang hukum-hukum salatul jum'ah, tentang hukum-hukum salat Jumat. Sampai kepada kalimat yang beliau hafizahullah ta'ala, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaganya, sampai pada kalimat yang beliau sebutkan, wa min khasaisi hadzal yawm istihbabu tabkiri lizzihabi ilal masjid li salatil jum'ah wal ishtighalu bis salatin nafilati والذكر والقراءة حتى يخرج الإمام للخطبة. Dan di antara kekhususan hari ini, di antara kekhususan hari Jumat ini adalah sunnah pergi ke masjid untuk mengerjakan salatul Jumat lebih awal. Lebih awal. Guna mengerjakan salatul Jumat, ini yang pertama. Guna mengerjakan salatul Jumat. Dua, al-ishtighalu bi salatin nafilah, dan sibuk dengan salat sunnah, sibuk mengerjakan salat sunnah. Kemudian wadzikir, yang ketiga berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Zikrullah, berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wal qira'ati, dan membaca Al-Qur'an. Wal qira'ati Al-Qur'an, dan membaca Al-Qur'an. Hatta yakhruj al-imam lil khutbah, sampai imam keluar untuk khutbah. Hingga imam keluar untuk khutbah. Jadi dia menyibukkan diri dengan berbagai ibadah yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, seperti menyibukkan diri dengan sholat sunnah, berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan membaca Al-Quran sampai imam keluar untuk khutbah. Sampai imam keluar untuk khutbah. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, menyibukkan diri dengan solat sunnah dan berhenti ketika imam atau khatib sudah keluar untuk berkhutbah. Demikian pula berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala terus dilakukan sampai imam atau khatib keluar untuk berkhutbah. Jadi ini batasannya, berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan berhenti di saat imam atau khatib keluar untuk berkhutbah. Demikian pula membaca Al-Quran. Demikian pula membaca Al-Quran, berhenti di saat imam atau khatib keluar untuk berkhutbah. Wa wujubul insati lil khutbati idza sami'aha. Wa wujubul insati lil khutbati idza sami'aha. Dan wajib untuk diam ketika khutbah disampaikan oleh imam atau khatib jika mendengarnya, jika mendengar khutbah. Fa in lam yunsit lil khutbati kana laghian. Maka jika dia tidak diam untuk mendengarkan khutbah yang disampaikan oleh khatib atau imam, kana laghian, maka dia telah melakukan perbuatan sia-sia. Maka dia telah melakukan perbuatan sia-sia. Disebutkan oleh Abu Darda radhiyallahu an, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meriduinya, beliau menyebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di atas mimbar kemudian berkhutbah untuk manusia. Khutbah Jumat untuk manusia dan membaca ayat. Di sisiku ada Ubay bin Ka'ab. Di sisi Abu Darda radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, ada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Kemudian saya bertanya kepada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, wahai Ubay radhiyallahu anhu, kapan diturunkan ayat yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini? Maka Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an Dia tidak mau berbicara denganku. Kemudian saya menanyakan lagi. Kemudian Abu Darda bertanya kembali kepada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya. Tapi dia tetap tidak mau berbicara denganku. Tapi dia tetap tidak mau berbicara denganku. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun dari mimbar, dan Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an, semoga Allah meridhuinya, mengatakan kepadaku, itu mengatakan kepada Abu Darda radhiyallahu an, kamu tidak mendapatkan Jumat kecuali kesia-siaan. Kamu tidak mendapatkan Jumat kecuali kesia-siaan. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi, maka saya mendatanginya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi, maka saya Abu Darda radhiyallahu an mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan saya memberitahukan kejadian itu kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ubay benar. Ubay benar. Kalau kamu mendengar imam berbicara, maka diamlah." Maka diamlah sampai Thayyib. Kalau kamu mendengar imam berkhutbah, maka diamlah sampai imam selesai berkhutbah. Sampai imam selesai berkhutbah. Hadis ini riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah. Dan disahihkan oleh Al-Busiri dan Al-Albani rahmatullahi alaihima. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati keduanya. Qala rahimahullahu ta'ala, wa man lagha fala jum'ata lah. Dan barang siapa yang telah melakukan perbuatan sia-sia, maka tidak ada Jumat baginya. Yaitu pahala Jumat yang dia dapatkan tidak sempurna. Pahala Jumat yang dia dapatkan tidak sempurna. Adapun sholatnya tetap sah. Sholatul Jumat yang dia lakukan tetap sah. Dan dia tidak perlu mengulangi untuk mengerjakan sholat zuhur. Di dalam penjelasan sebelumnya, kita telah mengutip kalimat yang disebutkan oleh Al-Syaikhu Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Oleh Al-Syaikhu Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala, semoga Allah merahmatinya, di dalam fatwa beliau rahimahullahu ta'ala, yang mana beliau mengatakan assalamu, salam itu di saat khutbah Jumat haram, hukumnya haram. Maka tidak boleh bagi manusia, tidak boleh bagi orang-orang yang hadir melaksanakan sholatul Jumat, apabila dia masuk ke masjid dan mendapati imam sedang berkhutbah, dan mendapati imam sedang berkhutbah, berkhutbah Jumat, untuk salam. Tidak boleh bagi dia untuk salam. Dan orang yang menjawabnya pun hukumnya haram. Orang yang menjawab salam hukumnya haram. Namun yang dimaksud dengan memberi salam di sini, memberi salam dengan suara. dan menjawabnya pun barakallahu fik, yaitu menjawab dengan suara, sehingga memberi salam di saat khutbah Jumat sedang berlangsung hukumnya haram, yaitu memberi salam dengan suara di saat khutbah Jumat sedang berlangsung hukumnya haram. Demikian pula menjawab salam di saat khutbatul Jumat sedang berlangsung hukumnya haram, yaitu dengan suara. Menjawab dengan suara, menjawab salam dengan suara di saat khutbatul Jumat sedang berlangsung hukumnya haram. Al-Syeikhu Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah, Al-Syeikhu Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan assalamu wa huwa fi waqtil khutbati ghair masyru'. Menjawab salam saat khutbah Jumat tidaklah diperintahkan. Menjawab salam saat khutbatul Jumat tidaklah diperintahkan. Bal yusalli tahiyatu wa yajlisu wa la yusallimu ala ahadin hatta yantahil khatib. Wa idza salama alayka la turad illa bil isharah kama law sallama alayka fi salati turaddu bil isharati wa yakfi wa laysa lahu ay yulihha fi talabis salam. Wa idza muddu yadahu tamuddu yadaka wa la tatakallam bi syai'in hatta yantahi al-khatib fa idza sakata al-khatib turaddu alayhi walhamdulillah. Maka kata beliau di sini, bahkan kita orang-orang yang hadir di masjid untuk melaksanakan salatul Jumat, hendaknya ketika dia masuk di masjid, dia mengerjakan salat tahiyatul masjid. Hendaknya dia mengerjakan salat tahiyatul masjid 2 rakaat. Kemudian duduk setelah mengerjakan salat tahiyatul masjid, salat penghormatan kepada masjid. Kemudian dia duduk dan tidak mengucapkan salam pada orang lain hingga selesai khutbah. Hingga selesai khutbah. Jika ada yang memberi salam kepada kamu di saat khutbah sedang berlangsung, maka cukuplah balas dengan isyarat. Cukuplah balas dengan isyarat. Sebagaimana halnya jika kamu diberi salam ketika sholat. Diberi salam ketika sholat, dibalas juga dengan isyarat. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah rahimani wa rahimakunallah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatiku dan merahmati kalian. Jika ada di antara saudaranya sesama kaum muslimin, jika ada saudaranya sesama kaum muslimin yang memberi salam, sedangkan saat itu imam sedang berkhutbah, maka balaslah salamnya dengan isyarat. Maka balaslah salamnya dengan isyarat. Wa wal mu'minu yata'addab bil adabil islamiyyati wa yata'allam. Maka sudah seharusnya bagi orang yang beriman untuk beradab dengan adab-adab islamiyah, dan dia belajar. Kama annahu fi sholati yuraddu bil isyarah, sebagaimana dalam sholat dia menjawab salam itu dengan isyarat. Fahakadha idza salama alaihi akhu wal imamu yakhthub yurad bil isyarah, al isyaratu bi yadihi aw bi ra'sihi yakfi walhamdulillahi na'am. Maka kata beliau, apabila ada yang memberikan salam, apabila ada yang memberikan salam itu, jika ada di antara saudaranya sesama muslim memberikan salam, maka balaslah salamnya itu dengan isyarat. Dan isyarat itu bisa dilakukan dengan tangan. Bisa dilakukan dengan tangan. Ini yang pertama. Dan yang kedua, isyarat itu, isyarat untuk menjawab salam, bisa dilakukan dengan kepala. Bisa dilakukan dengan kepala. Selesai penjelasan dari Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahmatullahi alaih. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatinya. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, rahimani wa rahimakunallah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatiku dan merahmati kalian. Di dalam lanjutan kalimat ini beliau menyebutkan, wa tahrimul kalami waqtal khutbati, dan haram berbicara pada waktu khutbah. Sudah lewat penjelasannya. Fa fil musnadi marfu'an walladhi yaqulu li sahibihi ansit fala jum'ata lah. Dan orang yang mengucapkan kepada temannya diam, maka tidak ada Jumat baginya. Maka tidak ada Jumat baginya. Musnad yang dimaksud di sini adalah musnad Al-Imam Ahmad rahmatullahi alaih. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatinya. Marfu'an, hadis marfu' yaitu hadis mimma kulihi sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis yang merupakan ucapan atau perkataan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imamu Ahmad rahmatullahi alaih. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatinya. Di Bukhari yaitu Sahih Bukhari, dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaghtasilu rajulun yawma la jum'ati wa yatatahharu mastata'a min tuhrin wa yaddahinnu min duhnihi aw yamassu min tibi baitihi thumma yakhruju fala yufarriqu baina sanatayn bainas naini thumma yusalli ma kutibalah Thumma yunsitu idza takallama al-imamu. Thumma yunsitu idza takallama al-imamu illa ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'ati al-ukhra. Illa ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'ati al-ukhra. Apabila seseorang mandi pada hari Jumat, kemudian dia bersuci semampunya, kemudian dia bersuci semampunya, lalu memakai minyak, minyak wangi dan harum-haruman dari rumahnya, kemudian dia keluar rumah, kemudian dia keluar rumah, lantas dia tidak memisahkan di antara dua orang. Lantas dia tidak memisahkan di antara dua orang, yaitu tidak melangkahi pundak-pundak manusia. Kemudian dia mengerjakan sholat yang diwajibkan. Kemudian dia mengerjakan sholat yang diwajibkan. Dan ketika imam berkhutbah, dan di saat imam berkhutbah, dia pun diam, diam untuk mendengarkan khutbah, bukan diam sambil ngorok. Iya, diam sambil mendengarkan khutbah, bukan diam sambil tidur. Perhatikan, maka dia akan mendapatkan ampunan antara Jumat yang satu dan Jumat yang lainnya. Dia akan mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayuhal muslimuna ibadallah, begitu banyak keutamaan hari Jumat jika kita benar-benar memahaminya, jika kita benar-benar memahaminya. Semoga berbagai keutamaan pada hari Jumat yang kita sebutkan ini bisa disampaikan kepada saudara kita karena Allah, atau bagi ibu-ibu dan adik-adik remaja putri. Barakallahu fikunna, semoga Allah berkahi kalian, bisa menyampaikan kepada suami-suaminya ataupun kepada orang tuanya, kakak dan adiknya, agar betul-betul mereka serius ketika datang ke masjid untuk menghadiri pelaksanaan sholatul Jumat, diantaranya mendengarkan khutbatul Jumat. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, rahimani wa rahimakunallah, semoga Allah merahmatiku dan merahmati kalian. Kita lanjutkan kepada kalimat atau paragraf yang berikutnya. Wa min khasaisi yawmil jum'ati kira'atu suratil kahfi fi yawmiha. Dan di antara kekhususan hari Jumat adalah, membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat. Faqad thabata 'anil nabiyyi sallallahu alaihi wasallam man qara'a suratal kahfi yaumal jum'ati sata'a lahu nurun min tahti qadamihi ila 'ainanis sama'i ila anani samai yudhi'u bihi yawmal qiyamati wa ghufira lahu ma bainal jum'atain. Rawahu al-Hakim wal Baihaqi. Sungguh telah sabit, telah tetap dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sungguh telah sabit, yaitu telah tetap dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, pada hari Jumat, maka akan memancar cahaya dari bawah telapak kakinya. Maka akan memancar cahaya dari bawah telapak kakinya hingga menembus awan di langit. Hingga menembus awan di langit. Dan cahaya itu akan menyinarinya pada hari kiamat. Dan cahaya itu akan menyinarinya pada hari kiamat. Akan menyinari orang yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat. Akan menyinari orang yang membacanya pada hari kiamat. Dan akan diampuni bagi dirinya apa yang ada di antara dua Jumat. Apa yang ada di antara dua Jumat. Hadis ini riwayat Al-Imamul Hakim dan Al-Imamul Baihaqi rahmatullahi alaihima. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati keduanya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati keduanya. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, rahimani wa rahimakunallah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatiku dan merahmati kalian. Kita lanjutkan pada kekhususan hari Jumat yang lainnya. Wa min khasa'is yaumil jum'ati anna fihi sa'at al-ijabah. Dan di antara kekhususan hari Jumat adalah bahwa pada hari Jumat itu ada saat atau waktu dikabulkannya doa. Ada saat atau waktu dikabulkannya doa. Perhatikan barakallahu fik. Saat atau waktu dikabulkannya doa pada hari Jumat dijelaskan oleh Al-Imamul Ibnul Qayyim. Al-Imamu Ibnul Qayyim alaihi rahmatullah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatinya, yaitu di saat imam naik di atas mimbar. Ketika imam menginjakan kaki di mimbar Jumat, maka di saat itulah waktu dikabulkannya doa. Di saat itulah waktu dikabulkannya doa. Sampai kapan waktu dikabulkannya doa? pada hari Jumat itu terus berlangsung, yaitu sampai imam atau khatib mengerjakan sholat Jumat di hari itu. Sampai imam atau khatib mengerjakan sholatul Jumat di hari itu. Perhatikan barakallahu fik. Itu waktu-waktu dikabulkannya doa pada hari Jumat. Kemudian yang kedua, dan ini terjadi pada setiap hari. Yaitu setelah sholat asar dan menjelang maghrib. Termasuk diantaranya pada hari Jumat. Setelah sholat asar menjelang sholat maghrib. Itu waktu dikabulkannya doa. Jangan sampai kita lalai. Jangan sampai kita lupa. Sehingga terlewatkan dari waktu-waktu dikabulkannya doa. Fafi sahihain, dan di dalam as-sahihain, yang pertama sahihul Bukhari dan yang kedua sahihmu Muslim, itu yang dimaksud dengan as-sahihain. Min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Inna fil jum'ati lasa'atan la yuwafiquha 'abdun muslimun. Wa huwa qa'imun yusalli yas'alu Allaha shay'an illa a'tahu iyyahu wa qala biyadihi yuqalliluha. Di dalam as-sahihain dari hadis Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, Sesungguhnya pada hari Jumat terdapat saat atau waktu yang tidaklah seorang hamba yang muslim pun mencocokinya dalam keadaan dia berdiri sholat dan meminta sesuatu kepada Allah. Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala akan mengabulkan permintaannya. Kemudian beliau mengisyaratkan dengan tangannya, menunjukkan tentang sedikitnya saat atau waktu itu. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, rahimani wa rahimakunallah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatiku dan merahmati kalian. Bersungguh-sungguhlah di dalam melaksanakan dan menghadiri sholatul Jumat. Karena begitu banyak keistimewaan-keistimewaan. Keistimewaan-keistimewaan yang Allah subhanahu wa ta'ala letakkan pada hari Jumat. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, rahimani wa rahima kunallah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatiku dan merahmati kalian. Naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan sampai di sini pelajaran kita pada sore hari ini. Biiznillah, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, kita akan lanjutkan pada pertemuan mendatang. Ada benarnya semua itu datangnya dari Allah, dan jika ada kekurangan atau kekeliruan dan ketergelinciran lisan dalam ucapan saya, yang pertama saya mohon maaf, dan yang kedua saya rujuk kepada kebenaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.